Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim fa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Dengan buku biru, buku At-Turatun Naqisah min Surukhil Hikam Al-Ataiyah Likosti Mahabbatillah, mutiara indah dari sarah-sarah hikam Ataiyah untuk menuju mahabbah Allah. Halaman 17 di kitab hikam tetap kelowojo badane make ganti buku niki tambahan penjelasan. Buku niki dipenetaken saking beberapa syarah hikam pendapate Syekh Zaruk, pendapate Syekh Ahmad bin Muhammad Ajibah, pendapatnya Ibnu Ibad, pendapatnya Syekh Abdullah bin Hijazi. Niki kula rangkum teng buku niki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala asy-syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul ula, hikmah pertama, min alamatil iktimat alal amal nuksonu rojak inda wujud zalal. Di antara tanda-tanda bahwa seorang itu bersandar diri pada kekuatan amal usahanya ialah kurangnya pengharapan terhadap rahmat anugerah Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan atau dosa. Jadi Syekh Zaruk maringi penjelasan tentang arti lafad di dalam hikmah. Makna lafad dalam hikmah atau ma'anil alfad, alamatu syai, petunjuk keberadaan sesuatu ketika sesuatu itu masih tersembunyi dan belum diketahui. Al-iktimat, bersandar kepada sesuatu untuk memperoleh apa yang dimaksud. Al-iktimat ala syekh. Al-amal, aktivitas anggota badan atau hati secara umum. Nuqsan artinya berkurang, lawan kata dari bertambah. Aroja harapan yang disertai dengan amal perbuatan untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan. Wujudu zalal artinya terjadi pelanggaran atau tidak menepati perintah Allah atau disebut kesalahan. Berbapak cobi lagi enten beberapa singkulo terangaken alamat sesuatu. Iku tanda-tanda atau petunjuk keberadaan sesuatu. Barang sing dereng jelas, barang sing dereng disumerapi, iku barang iku ana apa ora. Niki enten tanda-tandane. Barang iku ana ya ana tanda-tandane. Nek barang iku ora ana ya ana tanda-tandane. Terus bapak, barang niku nek ketok moto niku jelas. Tapi nek mboten ketok moto niku mboten jelas. Barang sing mboten saged dipanca indra niki mboten jelas. Lho keberadaan barang sing mboten saged dipanca indra niku mesti enten tanda-tanda. Berbapak sing dibahas penghikmah niki wong iku lho nek mengharapkan tujuan iku gandulane ning apa, gandulane ning sapa. Nek wong ku gandulane gandulan amal, cara Jawa Tengah ngeduk-ngeduk no amal, niku kapan kepleset nglakoni dosa harapane turun, harapane ilang. Kapan harapane ilang mergo nglakoni kesalahan kok turun harapane. Iki nuduhno wong ngeduk-ngeduk no amal, digandulane amal. Mboten gandulan kalih fadhole Allah, mboten gandulan nggih rahmate Allah. Lho sakniki niki lho gandulan amal iku sing gandulan napa tangan. Lha nek tangan gandulan pring ketok didelok. Nek tangan gandulan cagak kan didelok, tapi wong ati. Ati gandulan amal kura kena didelok. Sebab gak kena didelok butuh nih tanda-tanda. Tanda-tanda. Enten beberapa pak. Lagi corong lahir mawon. Tiang nyupir mobil. Pengemudi mobil ngewiwati dalan ujun terus teng batu. Okay, mulai saking kandangan terus niku dalan liku-liku. Dereng nate sumerep. Jare supir di hadapanku iki dalane belok apa lurus? Dalane menanjak apa turun? Niki dereng nate liwat tur di hadapan mboten ketok. Terus bapak coba sing nyupir-nyupir niku. Nek dalan liku-liku, wayahe tanjakan kan mboten ketok. Napa malih wayahe menurun ugi mboten ketok. Mulane untuk keselamatan pengguna jalan niki disukani rambu-rambu. Rambu-rambu ku jenenge alamat, tanda-tanda. Enten rambu-rambu nggih gambar sedan kok ngeten. Gambar sedan kok ngeten. Oh, Kalau begitu di depan itu akan ada tanjakan. Dereng kita kurang beberapa meter ini dereng ketinggal. Nggak pemalai nyupire banter, oh bapak. Terus wonten ngriku enten gambar sedan, ngeten menurunnya ada. Maka berarti di depan itu ada jalan menurun. Jadi ngerti tadi supir ngerti, oh nek ngono depan iki tanjakan, depan itu menurun. Mula bapak enten rambu-rambu pelang itu. Kayak tulisan plus. Oh di depan ini ada perempatan jalan. Ini jenenge tanda-tanda untuk menunjukkan di depan itu ada apa. Di depan ada apa. Jadi para bapak buampil itu. Buampil soalnya kena didelok motor. Para bapak enten wong wedok kok wetenge gedhe iku tandane apa? Biasane wong iki langsing cilik lho, saiki kok wetenge gedhe ngono iku. Iku tandane apa? Oh, iku tandane jero ana bayake. Kan dereng ketok bayake kan dereng ketok. Ku jenenge tanda-tanda. Nah, para bapak ana wong kok lungguh kok teklat. Iki tandane apa betanda? Tandane badhe tilep. Loh, dadi barang sing dereng jelas niki mungkin barang sing ketutupan. Kaya dene klo gambar ro bayek. Kaya dene nggih dalan apa membelok. Apa jalan banyak tikungan, apa ada tikungan tajam, niki dereng ketok. Yang akan datang, yang dihadapi oleh supir, iku dereng ketok. Niki jenenge barang, sing ketok. Ini ketutupan, tapi nek iswari kena diketok. Ketok didelok moto. Enten barang sing boten jelas niku sesuatu yang akan datang. Yang akan datang niku nggih dereng jelas. Aku bakale meniku nek mulih teko pondok, aku kudu diarek pinter padha diarek bodho. Nah, niku jenenge sesuatu yang akan datang. Iki barang yang tersembunyi. Tersembunyi ku gak diweruhi mek wong. Bahkan diri sendiri juga enggak tahu. Jadi aku ono tanda-tanda aku besok bakal pinter. Tanda-tandanya ono. Aku besok bakal bodoh. Mulih teko pondok gak iso apa-apa. Ini jenenge sesuatu yang akan datang. Saiki dereng saged ditingali. Tapi enten tanda-tanda. Lalu bapak. Sementara ini masalah hati. Sak temene hatiku iku lho, hatiku mati apa hatiku urip. Niki jenenge teng jero. Para bapak, nek kapane kulit gampang. Kulitku iku mati apa kulitku urip. Niku tanda-tandane gampang. Nyemut rokok mawon. Nyemut rokok di samsu. Nah wis mentor-mentor nggih genene tonyok lenganmu. Nek mbok tonyok kok jingkat panas, oh nek ngono kulitku kok jek urip. Nggih. Iki jenenge tanda-tanda. Kapane disumnyok mbek rokok kok wis gak kroso blas, oh nek ngono kulitku iki mati. Iki para bapak jenenge tanda-tanda. Tapi iki gampang karek nonyok ngono ae. Tapi ini ati. Atiku iku mati apa atiku urip? Ngene iki angel. Wong ati. Para bapak, ati sing dimaksudku jeru. Jeru. Barang-barang gaib. Mboten ku ati sing dimaksud jantung. Jantung niki untuk gampang niki titenane gampang. Aku ambekan kok menggos-menggos. Menggos-menggos. Wah, nek ngono jantungku bengkak iki. Wah, Bapak, nek niku gampang nek niku titenane gampang. Tapi jero sing dimaksud iku basirah. Basirah. Nggih. Basirah ku indra, indrane atiku ku mati apa urip. Nah niki para bapak nggih, niki nggih butuhne tanda-tanda apa mati apa urip. Nah para bapak, asai berapa rasakan dari mangke dalam napa jenenge hikmah yang akan datang. Nik pengane dawuhaken termasuk tanda-tanda matine ati. Iku kapane ketinggalan ngelakoni ibadah ora susah. Ketinggalan ngelakoni ibadah ora susah. Nek pinuju ngelakoni dosa ora krasa getut. Iku tandane ati mati. Nah, ati mati kok mboten ketok. Mboten ketok niku tersembunyi. Iki tanda-tandane mati ku yo apa? Tandane ati urip iku yo apa? Oh, Bapak, napa malih nggih. Atine wong, atine dhewe niku sulit. Dene dhewe ati ku iku apa mati apa ati ku urip. Iki tandane. Oh, Bapak, tandane kapane ngelakoni dosa ora krasa getut. Ini dosa napa mawon, nggih. Lakoni kesalahan mboten krasa getut. Takon arek nom-nom iku, nek bar pacaran niku tambah seger apa tambah getut? Nggih. Nek kapane getut mesti tobat. Nek tambah seger berarti baleni meneh. Baleni meneh. Tambah kurang puas, kurang puas, kurang puas. Niki tidak ada rasa getun. Bro Bapak, kapane nglakoni kesalahan orang rasa getun, tinggal ibadah orang susah, iki tandane ati mati. Alamat, alamat. Bro Bapak, biyen nate kula critakno. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dene kagungan kebun kurma teng Madinah. Kebun kurmane subur. Sampai kurmane niki wohe ku sae-sae. Di samping wohe sae rasane manis. Di samping niku kebune kurma niku medal toyone. Nggih, yeah, medal sumbere toyo. Padha teng ngriku panggonan, Pak, nggih. Yeah. Mboten enten sumber toyo. Lah niki kebun kurmane Sayyidina Umar bin Khattab niki, nggih. Yeah. Medal. Kebune ku medal sumbere toyo. Saking remene para bapak nyambangi kebun kurma ku keliling-liling, keliling-liling. Barang kundur papakan kare jamaah buyaran salat asar. Takon bapak-bapak ku saking pundi? Niki kan buyaran jamaah asar. Amil mukminin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wangku nek kene coba nggih kokon muni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi nek konjenengan kilangan jamaah gak tahu inna lillah nggih gak tahu nggih. Tapi nek gawa piring ceblok pecah itu inna lillahi. Dadi kilangan piring iku abot katimbang kilangan jamaah. Sayyidina Umar bin Khattab inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi niki pun buyaran jamaah asar. Biyen kan derengenten speaker Pak nggih. Pengeras suara derengenten. Ajeng dawuh para sederek, kula sampai ketinggalan jamaah asarku sebab kebun kurma kula. Niki jenenge wong susah. Wong susah mergo kelangan amal ibadah. Mergo tebu kebun kurma kula. Saking senenge kula delok-delok kebun kurma sampai lali jamaah asar. Mulane sampean sakseni kebun kurma kula kula wakafno kanggo fakira masakin. Iki sing dadekno sebabe ketinggalan. Loh niku tandane susah niku enten ngono. Nek panjenengan susah aku mau gak melu ngaji. Gur muni susah ngono tok. Jalarane ketinggalan ngaji ku apa jalarane? Jalarane ngepasi delok TV berita tahun baru ngono. Dadi sing gawe aku tinggalan ngaji ku ya mergo delok TV ku saksenono derek TV kula plewehno bocah yatim. Lho niku tandane susah niku enten. Oh susah kok ngomong tok. Nah, para bapak, niki jenenge tanda-tanda. Di tanda-tandane ati urip iku nek ketinggalan ibadah merasa susah. Nek nglakoni kesalahan ngerasa getut. Tiang mboten saged tobat iku mboten saged nek mboten ten getun. Kudu enten getun. Para bapak monane api kudu dicuci, dicuci, dicuci. Kaya Hatim Al-Asom, ketika ditanya oleh seorang ahli syariat jenenge Asim bin Yusuf. Asim bin Yusuf niki wong ahli syariat. Wong ahli fikih. Melu ngaji Majlis Taklime Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom niku sedane tahun 237. Ini termasuk Salafus Saleh. Iku jenenge Asim bin Yusuf. Niku mengikuti pengajian Hatim Al-Asom ku sak temene pengen takon dengane Asim. Maksude ngoten pengen mendebat, pengen berdebat kalian Hatim Al-Asom. Ba'dane Hatim Al-Asom menyampaikan pengajian, Asim bin Yusuf niki terus nyedek. Syekh Abu Abdirrahman gelare niku Abi Abdirrahman jenenge Hatim Al-Asom. Dengan menawi salat dos pundi? Menawi salat dos pundi? Para bapak nek salate wong ahli syariat kan sing penting rukune nggih jangkep syaratnya jangkep. Yang penting niku masalah ati rasa dipikir wong ahli syariat. Mergo ahli syariatku sing penting sah. Yeah. Sing penting sah. Nah supaya salat iku sah, rukune kudu jangkep. Syaratnya kudu jangkep. Nah hati maksum iku wong ahli hakikat. Ali hakikat di samping syariat hakikate ono. Di samping ibadah lahir ibadah batine ono. Nggih. Mergo syariat tanpa hakikat kosong. Hakikat tanpa syariat batal. Nggih. Iku loro ku dicampur. Ya, kudu ono syariate, kudu ono hakikate. Nah, guru bapak, ati maksum iku jawab, nek wis manjing wektu aku wudu. Aku wudu. Wudu lahir, wudu batin. Nah, niki. Wudu lahir iku syariat, wudu batin iki hakikat. Asim bin Yusuf merasa penasaran. Nggih. Wong sing dipelajari mung fikih. Betul pelajari tasawuf. Sing dipelajari namung syariat dereng pelajari hakikat. Niku merasa penasaran. Kok enten wudu lahir, wudu batin? Nggih, nek wudu lahir gak utuh wudu disiram nganggo banyu, jenenge wudu lahir. Nek wudu batin, wudu batin ati, nah, niki supaya ati iki urip, ati mboten penyakiten, jenenge salamatu sodri, salamatu sodri, dudune selamat, dudu selamatku atine ku selamat, atine urip. Iku tu dicuci nganggo pitung perkara. Dawe hati malaso. Dicuci nganggo pitung perkara. Siji dicuci nganggo rasa menyesal. Ada an-nadamah. An-nadamah. Lha iku dhisik niki nadamahku dhisik. Rasa getun niku. Mergo wongku mboten purun tobat nek mboten getun. Kapan wis ngloso getun napa malih getune mendalam. Niki tobat, Pak. Tobate niki nggih. Nemen gak nemene tobat tergantung gedhe cilike dosa. Nek dosa niku gedhe, tobate nggih nemen. Nek dosane cilik, biasane tobaté nggih mboten pati nemen. Para bapak, siji dicuci dengan rasa getun an-nadama. Nomor loro dicuci ambek taubat. Nah, niki berikutnya, wong kapane ada rasa getun mesti tobat. Tobat para bapak nggih macam-macam. Sing taubatan nasuha nate paturaken jenengan poso telung dino. Jenenge poso tobat. Nek dalu salat dua rakaat sing diwaca iki lan iku. Iki ada cara yang tertentu. Nomor telu dicuci saka tarku hubid dunya. Tarku tegese meninggalkan hubbid dunia, gila dunia, mencintai dunia. Lho bapak, sebabnya apa dawe nabi hubbid dunia itu roksu kuli khoti atik. Ini hubbid dunia, gila dunia itu menjadi sumber segala kesalahan. Lho bapak, iku kudu dicuci ambek hubud dunya. Sumber dari semua kesalahan. Ana wong ngutil. Ngerti ngutil mboten? Ngutil ku nyopet tapi sing lakone wong wedok ku jenenge ngutil. Nek sing lakone wong lanang jenenge nyopet. Jambret. Apa kok jambret hubud dunya? Karena piyambake terpengaruh ambek dunya. Kenapa mencuri? Karena hubud dunya. Kenapa suap? Karena hubud dunya. Kenapa korupsi? Karena hubud dunya. Kenapa korupsi kok gak ngaku? Berarti bohong, ya. Bohong karena hubud dunya. Kenapa menipu? Karena hubud dunia. Udah. Hubud dunia itu menjadi sumber semua kesalahan. Ana wong kok sampai membunuh kawan, kenapa? Hubud dunia. Ana tokone kalah laris, gregeten. Paten. Hubud dunia. Para bapak. Ana wong kok selingkuh, kenapa? Hubud dunia. Hubud dunia kabeh jalarane. Para bapak lan para ibu, mun sembuarang. Ana hakim kok ngadili gak adil, kenapa? Hubud dunia. Sandal jepit wae ilang, ya. Lah kok sing jupuk dihukum 5 tahun, kenapa? Hubud kabeh kok hubud dunia. Mulane artine kudu dibersihi dari hubud dunia. Jadi kalau balene siji dibersihi ambek rasa menyesal. Loro dibersihi dengan bertaubat. 3 dibersihi dengan meninggalkan hubud dunia. Kemudian yang 4 adalah dibersihi dari hubur yasah. Hubur yasa adalah suka menjadi pemimpin. Seneng gila menjadi pemimpin niki nggih. Niku nggih sumber kesalahan ya. Sumber kesalahan. Sing penting aku iso dadi. Embuh biayane, embuh nyolong, embuh apa. Sing penting aku kudu dadi. Mbuh carane mbuh curang mbuh jujur. Niki para bapak jenenge hubur yasa. Mane mboten sekedhi nggih pengen dadi niku akhire melakukan kecurangan-kecurangan. Berpinter, Pak. Nomor 5 hubul mahmadah. Nggih. Hubul mahmadah. Hubul mahmadah itu senang dipuji orang. Senang dipuji. Aja nomor 6. Nomor 6. Tarkul hikdi. Hikdi. Hikdi ku dendam. Kalau bapak dendam itu elek. Hati malasom wali-wali wong sufi itu mboten enten. Rasa dendam mboten enten. Masa disakiti wong ya alhamdulillah. Dipuji wong tidak terpengaruh. Niki wong sufi. Dipuji gak terpengaruh, disakiti orang mboten dendam. Mboten sakit hati. Mergo wis duwene sifat jenenge hamlul adza. Hamlul adza itu adalah tabah dan sabar disakiti orang lain. Si nomor itu tarkul hasad. Tarkul hasad niku nggih tinggal hasud. Itu dibersih saking niki. Para bapak lain kali kula terangno, hasud iku bahayane ana 10. Nggih. Bahayane wong hasud. Nah ini bangsane penyakit-penyakit hati iki nggih kudu dijogo, dibersihno saka hati, ditokno saka hati, diisi kalian sifat-sifat yang terpuji. Iku jenenge mujahadah, mengke lain kali kula terangno. Para bapak, saturuse hati masom dawuh. Nek wis banjur aku mapan sholat. Nek wis aku madep rumangsaku Ka'bah ning ngarepku, swarga ning sisih tengenku, neraka ning sisih kiwaku, siratal mustaqim ning ngisore dalamanku, mburi wis ditunggone malaikat Izrail. Niki maksudnya bapak kesane saged nglakoni salat sing hakiki. Sholat sing hakiki, sholat sing temenan. Mboten sekedar centak centuk, tapi sholat sing hakiki. Terus sing hakiki ngene kuwi, nek hati malasum saged nyawang. Nyawang kiblat Ka'bah ketok. Nyawang swarga ketok sisih tengen. Ngiri ketok neraka. Siratal mustaqim ketok ning isore dramaan. Israel wis nunggone ning mburi. Iki supaya napa? Supaya qasrul amal. Qasrul amal niku sifat yang terpuji. Qasrul amal niki para bapak memberikan dorongan amal ibadah sing cerdik. Dorongan bertobat kepada Allah. Dorongan pendekatan diri kepada Allah ku qasrul amal. Qasrul amal niku napa? Rumangsa umure wis cendhek. Rumangsa umure cendhek. Di kapane waktu sembahyang kok rumangsa wis ditunggoni malaikat Izrail. Iki kaya-kaya menekatan aku bar salat iku aku wis mati. Utawa tengah-tengah salat aku mati. Nek wong kapane eling ngoten para bapak, estu ni. Ini kan ten durungan sing sae teng ati. Durungan ibadah sing sregep, durungan untuk cepet-cepet bertobat, durungan untuk pendekatan diri kepada Allah. Nek kapane qasrul amal. Nah, ini qasrul amal ku termasuk sifat yang terpuji. Siji ambek tulul amal. Cak temene amalku maknane angen-angen, tul niku dawa ku penyakit. Penyakit. Malah umurku cek 20 tahun, cek dawa umurku. Orang mesti sing akeh sing cepet mati ku sing nom-nom milu. Malah gelis mati. Nah, sing tuwek-tuwek ku malah rapatek gelis mati. Soalnya apa-apa hati-hati, apa hati-hati. Tak cilik ku, malah nom-noman. Beda moto, weng-weng-weng-weng-weng. Res lo mati. Nah, jadi penyakit-penyakit hati termasuk tulul amal, rumangsa umure isih dawa. Nek rumangsa umure isih dawa, para ibuan para bapak ditunda-tunda. Yeah. Tidak ngaji lah engko-engko wis tuwek tak ngaji, tunda-tunda. Semono wis sugih. Wis cukup kanggo haji, gak budal-budal. Engko iku di umur selawe kok haji. Ditunda-tunda. Semono kok ibadah sing cepet kudu dilakoni, kadang ditunda-tunda. Para bapak lan para ibu, nggih. Upamane kula jenengan pas waktu napa delok TV napa waktu napa tok enten suara adzan nggih niku kira-kira cepet budal apa engko-engko dhisik kadhe dik jam sakmene wae nun dikapan menunda-nunda niku tandane ana penyakit ning jero ati ku jenenge tulul amal rumangsa umure sik dawa. Nah, para bapak iki ngupene ati ku angel kaya ngaten iki. Dadi aja ditunda-tunda. Para bapak satu nggih, tanda-tanda ati niku mati. Asal nomor kali, aku kuis diparing kau isi ibadah. Aku saiki ke diparingi iso mondok boleh ilmu. Mondok kuku krono lillahi ta'ala apa krono hawa nafsu. Mondok kuki apa krono hawa nafsu. Apa mondokku krono lillahi ta'ala. Kenten lho para bapak. Mondok krono hawa nafsu ini kenten. Bocah wedok ning omah golekne judu gak payu-payu. Nggih, wis rupane gak pati ayu. Pendidikan ini umum pisan. Golek judu kok angel. Bapak akhirnya piye? Mondok to, Nduk, mondok. Ya, korong tahun mau telung tahun ngono. Gua awak murah iso darani alumni pondok. Murah dah mulai judu. Ini ki mondok ke nilai ta'ala apa hawa nafsu? Hawa nafsu. Kata meneh mondok ni ku say. Sekolah ni ku besay. Atau madrasah say. Gula ilmu say. Aku tak gula ilmu. Meneh-meneh aku cek pinter. Pinter dalil, pinter ngomong, aku cek dadi dai terkenal, cek dadi dai sejuta umat. Niat ngoten niku hawa nafsu napa lillahi ta'ala. Nah, ini kangel ya Pak. Nah, terus pundi golek ilmu ora usah ngono, dadi apa ora usah. Sing penting niat golek ilmu sing manfaat lillahi. Mencu ati pengen dadi anu dadi anakku besok nek aku paling pinter ngapal Quran pisan alfiyah apal buku tujuman apal aku meneh mesti dadi ana pengarep. Dadi ana pengarep orang yang di depan. Golek ilmu ngeten iki lho krana hawa nafsu napa lillahi ta'ala. Hawa nafsu. Semantono ki para bapak kula jenengan ngaji ngene iki apa krana hawa nafsu qulillahi taala. Dadi iki ki bisa ya sing lillahi taala. Hawa nafsu ibadah nggih ngoten ibadah. Aku dadi wong sing ahli ibadah, seneng ibadah. Ngene iki aku apa wis leta lah posik nuti hawa nafsu. Niki para bapak enten tanda-tanda. Mengke wonten hikam nomor 206. Tengriku dijelasaken kalih Syekh Bratoy rasakan dari. Nek ana wong ibadah nek ibadah sunat kok getol. Nek ibadah sunat kok semangat. Tapi nek ibadah fardu kok rasa-rasen. Nek para bapak nuduhno ibadah niki krana hawa nafsu. Hawa nafsu. Nuwun sewu para bapak. Dadi ibadahku kudune fardune sing didhisikno. Fardune. Mulane Sayyidina Ali ditakoni, ya Ali apa artinya istiqomah? Istiqomah itu adaul faraid. Ngelakoni ibadah-ibadah fardu. Artinya aja nglakoni sunat dhisik nek fardune turun. Fardu niku ngingeten fardu ain dhisik. Fardu ain terus fardu kifayah bangun lagi sunnah. Ono fardu ain, fardu kifayah terus sunnah. Fardu ne dhisik, fardu ain. Para bapak, ono wong, ono akeh mbora. Nek Jumatan wegah nek riyo. Kono wegah yo. Lha Jumatan ku ora, Jumatan ku fardhu ain. Suat riya ya iku sunnah. Nek Jumatan ora tapi nek riya ya berangkat. Jadi rumangsane ku si apik riya ya katimbang Jumat. Niku tandane nafsu. Para bapak sedekah seneng nek zakat ora. Enten boten? Nun, nek sedekah kok seneng kowe tok. Nek zakat ora. Terus bapak nek sedekah kan sepiro? Nek zakat kan di persentase. Nek zakate zakat dagangan, zakate zakat duit sing di bankmu itu kan 2,5%. 2,5% itu saben-saben sak juta selawe ewu. Sak juta selawe ewu. Sak juta selawe ewu. Nah, ini malah gak diwehno. Sing diwehno itu malah wehi 10,000. 10,000 diketok naiku. Jenenge sodako sunat. Terus bapak, gawe berkat niku sae. Biayani mauludan niku nggih sae. Biayani rejepan niku nggih sae. Tapi zakate dhisik-dhisik. Nah. Oh bapak pirang-pirang wong mauludan gedhen-gedhenan tapi zakate ora. Nah niki mboten sae iku tandane hawa nafsu. Oh bapak dadak niku akhir-akhir kula nggih kuwatir pisan. Kuatir apa? Haji fardu durung umroh sunat. Loh, kata mboten artis ngoten niku. Nggih. Lah iya fardune durung sunate didhisikno. Niki menunjukkan hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah, para bapak, hajine dhisik. Lah ngenteni dangu yai. Nek wedi dangu ya haji plus ae cepet. Kan sakit to Pak haji plus. Nah, ojo sunate dhisik, nggih. Le fardune dhisikno. Nah, para bapak, tanda-tanda nek ibadah iku isih nuruti hawa nafsu. Para ibu lan para bapak, iki kula tingkatno kata-kata rojak. Wesik ngerteni anu ngerteni apa kalimat-kalimat wonten sakjerone hikmah. Rojak harapan yang disertai dengan amal perbuatan untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan. Iku jenenge rojak. Asy Ibnu Athaillah Sakandari pengane dawuh. Arojak makoronahu amalun wa ila fahuwa umniyatun. Arojak jenenge rojak pengharapan. Iku pengharapan yang disertai dengan usaha maksimal. Jenenge rojak. Di pengharapan yang disertai dengan usaha yang maksimal, iku jenenge harapan. Nek kapane harapan tapi gak usaha, iku jenenge umniyah. Umniyah ku lamunan. Lamunan. Enten petani pengin panen sing hasilnya katak. Hasilnya panen sing kuwadah. Arep-arep ning Gusti Allah arep-arep. Ya Allah Gusti kula paringi panen sing katak. Nalika kula ngaji hikam kok ken tawakal teng panjenengan. Ken tawakal arujuk ila Allah, iktimat ila Allah. Gandolan ibu si Allah. Terus bapak bernonton pari ini disebar tak mau, sebar teng sawah. Asih ngenteni panen, tawakal ala Allah. Kira-kira panen buatan? Kira-kira panen, mau buatan ten usaha maksimal. Jadi pengharapan baik itu barang lahir napa barang batin. Barang sing ketok utawa ora ketok iku kudu disertai usaha maksimal. Iku jenenge harapan sing temenan. Kapan harapan mboten disertai kali usaha jenenge umniyah lamunan. Nggih. Lamunan. Mengharapkan dadi bocah santri sing memperoleh ilmu sing manfaat sing kathah. Ilmu sing manfaat sing mumpuni. Tapi ora usaha maksimal wae ngaji gak budal ngaji. Wae sekolah ora budal lho. Iku jenenge gak ada usaha. Kira-kira mulai pinter mboten iki. Itu usaha harus maksimal. Berbapak Mbah Ye Makhrus Ali. Nuwun sewu netrone rada miring ngoten netrone. Niku saking sedepe sinau. Kapan dalu kumutolaah kok sampai ngantuk nggih dikeceri ambek lombok nggih dikeceri lombok ben ora ngantuk mengke nyepeng kitab malih nggih nek ngantuk keceri lombok nggih lho koyo ngeten usahane supaya napa supaya saged mutolaah ora ditinggal turu. Mutolaah dulu kitabe kang dibantal. Dileri pisan. Wah, kowe iku angen-angen arek-arek iku. Dikokon mutolaah kon sinau ku angel. Sinau ne arep ujian. Kadang arep ujian iki yo gak sinau, ngenteni wahyu ceblok. Kalau bapak, ini ku ndang ujian gak lulus ngamuk. Sekolahnya dibalangi. Ini pengharapan, pengharapan lulus, ya kudu maksimal. Oleh mutolaah, oleh sinau, oleh belajar. Ini jenenge harapan. Tapi kapan orang lamunan jenenge. Ini cara lahir kalau bapak. Saat ini ngomongno syariah tariqah hakikah. Wong syariah harapannya nopo, harapannya selamat neraka, gitu, mlebu swarga. Iku syariat. Jadi wong sing ahli syariat, wong sing ahli amal syariat, iku tujuannya niku selamat neraka. Tujuannya pengen mlebu swarga. Loh, supaya harapan ingin ini bisa berhasil, usaha. Lebih sambat neraka kok selingkuh bendino. Jadi senengnya betul usaha, lamunan nih, lamunan. Pengen sambat neraka kok maksiat terus. Pengen sambat neraka kok judi. Pesambat neraka, kok korupsi, kok suap, kok menipu. Ini lamunan. Lamunan. Terus bapak, lamunan ku lau. Hanya Nabi Dawuh, iya kawal lau, fa inna lau minas syaitan. Iya kumbal lau, fa inna lau minas syaitan. Iyakum hindari lau ngelamun. Hindari ngelamun. Lau, lauku. Lauku lamun, lamun, lamun. Hindari lamun. Hindari lau, hindari. Karena lau itu dari setan. Jadi ada orang harapan tapi tidak ada usaha. Ini adalah perbuatan setan. Hindari itu. Nah, para bapak, semono kono pengen swarga ya di samping meninggalkan sing jenenge maksiat, jenenge pelanggaran, sing sregep nglakoni perintah. Para bapak, iki jenenge wong usaha. Usahane wong syariat takwa. Pokoke wong takwa duku pirang-pirang ya. Fadilah iku kuatah. Wong takwa dijanji swarga. Wong takwa dijanji rizkine gampang. Wong takwa dijanji oleh ilmu laduni. Wong takwa dijanji disertai Allah berbapak. Takwa, takwa. Jadi wong syariat kudu nyekeli takwa niki. Untuk surga harus takwa, jauh dari neraka harus takwa. Takwa niku nopo? Kebanyakan orang mengartikan ngelakoni perintah ninggal larangan. Nek Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengartikan takwa niku lengkap, Pak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengartikan takwa. At-taqwa khawful jalil wa amalut tanzil balkona ah bil qalil wal istidat litarhil. Itu dari Sayyidina Ali. Takwa aku ora sekedar ngono tok. Takwa itu nomor siji khauful jalil. Kudu duwe rasa wedi ning Gusti Allah sing duweni sifat jalal. Jalil iku Allah sing bersifat jalal. Allahu jalla jalaluh. Al-Jabbaru jalla jalaluh. Al-Muntakimu jalla jalaluh. Khauful jalil. Wedi ning Gusti Allah sing duweni sifat jalal. Nek arep aras-arasan salat, wedi ning Gusti Allah, cekne sregep. Kalau bapak krungu adzan subuh, tapi ini sih ngantuk, karepe ati balik turu meneh, wedi ning Gusti Allah. Wedi dhisik seneng keri-keri. Kadang wedi niku mawon sik angel kok. Napa male seneng. Wedi niku sik angel. Nek kapane wong wedi maring Gusti Allah mesti wedi maksiat, wedi nglanggar larangane Allah, wedi tinggal ibadah. Nek mesti wedi. Nek ditusno wedi wani wong tuwa, nggih. Wedi gawe elek ning gone wong liya, wedi kabeh. Jenenge auful jalil. Nomor loro amalut tanzil. Amal tanzil ku ngelakoni Al-Qur'an. Al-Qur'an ku para bapak sing ditangno sing kata-katae syariat. Syariat ngakoni syariat sing dadi tuntunane Al-Qur'an. Ya salate, ya zakate, ku amalno. Para bapak, Qur'an iku amalane iku nek disingkat iku loro. Siji hablum minallah, loro hablum minannas. Hubungannya dengan Gusti Allah bagus, hubungan sesama manusia bagus. Tapi para bapak niku tuntunane Quran ngoten. Sampai dikandakno nggih. Ana ayat 3 iku isine sepasang-sepasang. Nek dilakoni sitok, sitoke ora mboten cukup. Mboten diterima. Enten ayat niku sepasang-sepasang. Ati Allah wa ati ur-rasul. Enten mboten? Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul. Allah vertikal. Hablum minallah. Rasul hablum minannas. Ana wong ning Kanjeng Nabi taat tapi ning Gusti Allah ora taat, gak cukup, mboten diterima. Datang Gusti Allah taat tapi datang Rasul mboten taat, gak akan diterima. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholata wa atuz zakah. Aqimus sholat, tegakkanlah sholat dan berikan zakat. Niki jenenge sepasang. Ono wong ya Allah zakatiku sergep. Mboten namung zakat tok diberi bonus-bonus jariyae kathah, wakofe kathah, sedekahe kathah, tapi ora salat. Diterima mboten? Tidak akan diterima. Sing kuwatan iku salate sregep panjare, tapi zakate ora. Diterima mboten? Niku sepasang-sepasang. Niki dilakoni sitok sijine ora, enggak akan diterima oleh Allah. Salate apik, zakate ora. Utowo zakate apik, salate ora. Nomor telu, aniskurli wali walidaik. Syukuro ning aku Allah, wali walidaik kan wong tuwa loro. Ini Gusti Allah ibadah api, tapi ini wong tua wani. Diterima mboten? Masya Allah, Bapak. Kaya Nabi dawuh ana wong telu besok dicegah masuk surga. Hati-hati arek nom-nom iki, wani wong tua. Nomor siji, apa? Wong sing ngombe minuman keras terus-menerus. Nomor loro wong sing larakno atine wong tuane. Nomor telu dayus. Jenate diterangno oleh Habib Jamal iku. Dayus iku sapa? Dayus iku wong lanang sing gak cemburu, nggih. Ning wong wedok keluargane. Ora cemburu. Ora cemburu dos pundi? Mempersilahkan orang lain dekat-dekat dengan anaknya, dekat-dekat dengan istrinya, dekat-dekat dengan keluarga serumahnya. Iku jenenge dayus. Saniki men kuwada banget wong tuwa iku memberi kelonggaran anak. Mugo anake kuliah, arek wedok duwe kanca lanang kuliah, wis ngongkon ngajak-ngajak dolan, kathah mboten? Kokon ngajak-ngajak pacaran, ku jenenge dayus. Diterangno Habib Jamal iku duwe bojo ditupakno ojek. Lha ojek ki wong lanang liya, numpak ojek kan mepet, Pak. Wis sepi-sepi gek ngerangkul. Iku jenenge dayus. Utawa duwe anak boleh dijemputi wong liya, dijemput wong lanang liya. Niku jenenge dayus, dawe kaya Nabi salah satun haramallahu alaihimul jannah. Ada tiga orang diharamkan Allah masuk surga. Nggih. Nomor siji mutminul khamri, wong sing terus-menerus minum minuman keras walaupun salat. Nggih. Nomor lu wa akul walidin sing larakno wong tua loro walaupun ngaji walaupun ning pondok nggih nek larakno atine wong tua loro nggih akul walidin para bapak nomor telu dayus niku wau. Nah mulane niki dawuh niku telu iki sepasang-sepasang kudu dilakoni karo lakone siji gak cukup. Berbapak niku mau kulaturaken ning Gusti Allah apik ning wong tuwa ora apik gak cukup. Nggih. Ning wong tuwa apik ning Gusti Allah ora apik ora cukup. Anis kurli wali walidai. Nomor siji taat Allah, taat Rasul. Nomor loro salat ambek zakat. Nomor telu api Allah be api wong tuwa. Para bapak dan para ibu. Jadi untuk mencapai selamat neraka memperoleh surga. Ya kudu usaha. Niki usahane kados niku wau, usaha yang maksimal. Nggih, niku insyaallah nanti harapan akan berhasil. Wis iki wong tuwa. Nggih. Wong tuwa, wong tuwa, wong maksud kula wong ahli thariqah. Nggih. Sing kula maksud wong tuwa ku ahli thariqah. Ahli thariqah ku harapane apa? Wusul ila Allah. Ini harapan ini wusul ila Allah. Niki para bapak syariate ya kudu kuat. Di samping syariate kuat kudu ngopeni ati, nggih. Ngopeni ati salamati sodri. Loh, wau kula takwa dari kula tutupno wau. Wau siji wau sik kula balik teng takwa niki wau. Takwaku siji khaufu jalil. Nomor loro amalut tanzil. Nomor telu wal qanaah bil qalil, neriman. Nggih. Neriman bagiane Allah titik neriman. Moga para bapak nek neriman niki ilang dadi rakus. Nek wis rakus menjadi sumber nggih segala perbuatan yang hina. Kapan wis rakus. Banjur sing nomor papat al istidat litarhil. Istidat iku cawis-cawis litarhil untuk berangkat meninggalkan dunia menuju akhirat. Tarhil. Ku siap-siap. Kapan bisa nglakoni papat iki dawuh sing dinali ku jenenge takwa sing temenan. Sing terakhir nggih. Al istidat litarhil, cawis-cawis untuk berangkat meninggalkan dunia menuju akhirat. Iku takwa. Insyaallah para bapak nggih, harapan masuk surga selamat takah berhasil. Ini harapan yang wong ahli thariqah para bapak, di samping takwa niku wau amalan-amalan syariat ditambahi mana amalan ati. Amalane ati nopo? Atine kudu zuhud. Wau zuhud nopo to terangno Hatim Al-Asom niku wau. Jadi tinggal mencintai duniawi. Zuhud enten sing arteni zuhud iku wong sing milih akhirat katimbang dunia. Milih akhirat katimbang dunia ku nek dijrentreno panjang. Milih akhirat katimbang dunia. Sakniki kula jenengan iki isih rata-rata isih milih dunia timbang akhirat. Pengenane kula nyontokno jenengan. Kula ben sik enom niku satu bulan niku sing kula hadiri berkhutbah niku 9 masjid. Satu bulanku 9 masjid. Nah masjid diso-diso sampai teng pundi Sudimoro nggih. Teng Poloso, teng daerah-daerah bundi niku Kaliwungu. Niki ning teng desa-desa niku lho para bapak. Kapan iki wayahe tandur pari, wayahe nandur semangka, iku jumatane sepi. Jumatane sepi. Lah kula badhe salam mesti teng podium nggih ceramah. Ceramah ngaji. Lho Pak kok sepi teng pundi tiange Pak? Anu yai waya tandur semangka. Terus iki tandur semangka ku donya Jumatan akhirat. Bal tu'thirunal hayatat dunya. Padahal wal akhiratu khairun wa baqa. Iki kebanyakan kita niku tasih nggih disekno dunya ketimbang akhirat. Oh mepe pari. Lah ya cuma-cuma mepe pari wis kepene iki waya rendeng-rendeng. Mepe pari. Kok mboten jumatan, Pak? Nah, mengke pas jumatan nek udan terus pundi parine? Jadi swarga ku sik kalah Pak ambek pari Pak tenan. Nah niki kapane wong ku wong thariqah. Wong thariqah wong khawas dari di samping amale syariat kudu kenceng, kudu maksimal, di samping ku ngopeni ati maksimal. Zuhud ya aja terpengaruh dunia. Ikhlas. Ikhlas niku nggih wangel Pak, ikhlas niku. Nah ikhlase wong syariat niku pokoke lillahi taala nggih. Pingine besok swarga, pingine slamet neraka. Niku sik diarani ikhlas cara wong syariat. Nggih. Nek cara wong thariqah niku dereng ikhlas perkara. Sebab napa isik pengen imbalan. Pengen imbalan. Jadi oleh krono Allah murni isik durung. Durung mukhlisina, durung mukhlisin. Nek kapan mukhlis gak pengen imbalan, gak pengen imbalan. Perkara imbalan-imbalan cedek Allah lah, gak masalah. Ini mengalih tarikoh, imbalan itu pengen cedek Allah, pengen wusul Allah. Ini mungkin wong ahli hakikat, ibadah kok pengen cedek Allah, pengen derajat dhuwur di sisi Allah, ini ku gak dereng, ikhlas. Dereng, ya. Jadi tingkatan ikhlas pun no, tingkatan ikhlas wong ahli hakikat. Ana tingkatane wong ahli thariqah. Enten tingkatane wong ahli syariat. Kulo bapak wis ahli hakikat niku adab masyaallah. Ora kene menentang napa sing dadi kersane Allah. Iki wong ahli hakikat. Berkuali hakikat iku kepingin jadi kawula sing temenan. Mboten pengen imbalan cedek, mboten pengen imbalan makrifat, mboten pengen imbalan surga, mboten pengen apa jadi kawula sing temenan. Kawula sing temen ku toto kramane kudu temenan wong kawula. Tur bapak kula atur nun. Sesiri asikri anak wong moco sari asakoti kau tersah gak meru nyelamati mawon ente si moco asyiri asyikri anak si moco asari asakoti niki gurune sejunet gurune sejunet sesiri asikri niki para bapak nalikane teng pengimaman oleh wiritan ta saking dangune wiritan iku sukune kan pegel jangan nek silo suwe pegel mboten mulane perak dadi wong kuru wong sing kuru-kuru ku silo ku buta nek wong lemu ku wis umek jingkang sing apa pegil soalnya sikil. Nanti ku pas wiridan dua ngono iku kesel para bapak ndrojor. Suku iki ndrojor. Langsung oleh peringatan hatif. Siri, apa ngono iku carane? Tata kramane berhadapan ambek Gusti Allah. Enten suara hatif, suara hatif. Apa ini kusarane tata krama berhadapan dengan Allah berhadapan ambek raja wae gak oleh ngene iku langsung bersumpah Wallahi ya Allah, ngomotin batin dulu jurno sikir selama hidup. Masa diceritakan mulai teseh junet diceritakan. Niki abad dan abad sampai tekan situ gak tahu dulu jurno sikir. Ibu-ibu dulu jurno sikir. Tapi bapak mengali hakikat nanti ni mengali syariat biasa gelocor ke haram mana yaik. Terus gurune Abdul Qasim Al Kusyairi. Nese Junaid pi Abdul Qasim, Abdul Qasim Al Junaidi. Nenek Abdul Qasim Al Kusyairi. Abul Qasim Al-Kusairi duwe guru jenenge Abu Ali Ad-Dakkok. Abu Ali Ad-Dakkok. Abu Ali Ad-Dakkok itu selamanya gak tahu senden. Lho nek sama senden gak apa-apa dudu Abu Ali Ad-Dakkok. Niku nggih adab bersama Allah niku. Nggih. Termasuk dulur-dulur sikil. Nah, kalau neng Pasamuan, Pasamuan niku majma' inas, ya, ngon kumpule wong. Iku ku waktu niku duanmu, waktu niku lama. Murid jenenge Syekh Abdul Qasim Al Kusyairi, iku sakno gurune. Sakno gurune diwehi bantal, ya. Ya bantal sakne kangge sentir ngeten lho Pak Batare niku. Diparingi bantah mbek murite Syekh Abdul Qasim Al Kusyairi. Malah durine ku nyingkre. Nyingkre. Nyingkre bantale ku didoi, didoi. Memangsane Syekh Abdul Qasim Al Kusyairi apa muga bantale gak duwe taplak. Apa muga bantale dhuure gak duwe sajadah kok gak kersa ngelungguhi gak ngesel nganggu sentinan. Tibane pancen gurune Syekh Abu Ali Ad-Dakkok kumboten nate sentinan selawase sampai situ. Loh, kaya ngoten para bapak mengapa pengen dadi kawula sing temenan. Dadi kawula sing temen tata kramane nggih. Napa malah dateng perintahe. Nah, para bapak kula jenengan kurata-rata masa wis bi'at thariqah rata-rata cek wong sari sarehan. Mun bi'at ya kula mun pira mun swidak taun. Tujuane napa nggih sik mboten mlebu neraka ya lho sik pancet. Sik pancet wong sari sarehan. Dadi bi'at ya bi'at thariqah ya thariqah. Nek pancen tujuane meligi namun pengen wusul Allah, pengen makrifat Allah, mboten kok pengen swarga samet neraka widodari niku jenenge wong tari tareka. Nek kapare wong hakikat mun mboten pengen niku mboten pengen wusul mboten pengen makrifat mboten pengen awas atine mboten dipingini mung pengen dadi kawula sing temenan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim badina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amina fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dina wa mu'afatin minal fitani rabbi fa min barakatihim badina husna bi hurmatik wa hamidna fi tariqati wa mu'afati minal fitani rabbi fa ta'na bi barakatihim badina husna bi hurmatihim wa hamidna fi tariqati wa mu'afati minar fit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngoman bilih benjang Ahad menika Ahad Legi. Pengajian kangge ibu-ibu wonten Masjid Al-Muhibbin menika pengajian rutin Ahad Legian dipunlaksanakaken badhe zuhur. Mekaten sepadas dipunperatasaken. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.